الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تذكروا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Khonibidina azakumullah, di ayat yang ke-13 dari surah Taghabun dan setelahnya sampai akhir, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Karena yang disembah ini banyak, banyak yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah bulan, bintang, matahari, malaikat, nabi, rasul, orang saleh, wali, kuburan, patung, pohon, batu, binatang, dan yang lainnya. Banyak yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah tabaraka wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Baik. Diajukannya lafzul jalalah di sini wa 'ala Allahi falyatawakkalun, ini menunjukkan tentang kekhususan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Barakallahu fiik. Menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini kita hanya menjalankan asbab keberhasilan dan kesuksesannya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Di semua urusan kita, silakan berusaha, berupaya, setelah itu tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, setiap orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Semuanya tanpa kecuali. Dari suku dan ras manapun dia. Keturunan Arab atau bukan, kulit hitam dia atau kulit putih, selama dia beriman, dialah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Inna min azwajikum wa auladikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, tidak semua istri, ada istri yang senantiasa membantu, menyokong kebaikan untuk sang suami. Tapi di sebagian yang lainnya, istri-istri itu merupakan musuh. Demikian juga anak-anak, musuh bagi kalian. Yang menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mendapatkan uang mungkin, sedianya Anda akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Sekiranya mungkin istri ketika tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyarankan dengan saran yang lain, bukan untuk kebaikan malah. Maka posisi yang seperti ini dianggap dia sebagai musuh. Barakallahu fikum. Menghalangi suaminya dari jalan kebaikan. Tidak semua istri, barakallahu fikum. Karena ada di istri, masya Allah, istri salihah. Baik. Ketika diingatkan, ketika dinasihati, langsung mengiyakan, langsung sadar. Barakallahu fikum. Dia yakin sangat bahwa kepatuhan terhadap seorang suami itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'ah shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha tadkhul jannah min ayyi abwabil jannati sya. Kalau seorang perempuan itu sudah melakukan sholat lima waktunya, melakukan puasa Ramadannya, dan mentaati suaminya, barakallah, sadar dia bahwa taat kepada suami adalah satu keharusan, bukan membangkang. Baik. Maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi kalau perempuan itu, sang istri itu justru menghalangi suaminya dari kebaikan, maka dia adalah musuh. Perlu diperbaiki, perlu dibenahi. Barakallahu fikum. Maka hendaknya suami hati-hati, tidak boleh mentaati istri dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari model-model istri yang seperti ini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan mereka setelah dinasihati mungkin, kembali dia dengan kelurusannya, ketaatannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kemudian Allah mengatakan berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau tadi inna min, di antara, di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian, maka hati-hatilah. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan untuk kalian, ujian untuk kalian. Kalian diuji dengan harta ini, dicoba dengan harta ini, kurang dan banyaknya kalian dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kekurangan harta sebagai cobaan, kelebihan harta pun adalah cobaan. Baik. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Dari mana kalian mendapatkan harta itu dan kemana kalian menyalurkannya? Harta benda dan anak-anak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ujian dan cobaan. Bagaimana kalian memperlakukan anak-anak kalian? Adakah kalian menuntunnya kepada kebaikan, menasihatinya? Adakah kalian mengajari dia tentang akhlak, tentang akidah? Karena ini tanggung jawab orang tua nanti di hari kiamat. Barakallahu bikum. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian dan cobaan. Ketika kalian memperlakukan harta kalian dengan cara yang baik, maka kalian akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipahalai kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kalian telah berusaha untuk mendidik anak-anak kalian, kalian juga sudah dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nantinya anak itu akan menjadi anak yang soleh atau tidak. Artinya tanggung jawab Anda, Anda sudah tunaikan. Tertunaikanlah sudah tanggung jawab, kewajiban Anda dalam mendidik anak-anak. Jadi seorang ayah tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan karena anaknya yang menyimpang. Barakallahu fikum. Setelah tentu sang ayah, sang ibu telah mendidiknya, mengusahakan, menasehatinya. Barakallahu fikum. Selesai tanggung jawab. Barakallahu fikum. Cuman orang tua tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap senantiasa orang tua mendoakan anaknya agar menjadi anak-anak yang saleh. Kalau tidak sekarang, mudah-mudahan nanti. Barakallahu fikum. Semoga dan semoga Allah memberi hidayah untuk mereka. Ini tentunya setelah usaha dan upaya telah kita lakukan. Barakallahu fikum. Semua keutamaan kita akan dapatkan dan raih ketika kita memperlakukan harta kita, memperlakukan anak-anak kita dengan cara yang baik. Baik, mendidik mereka. Baik, mengurusi harta dengan cara yang syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya pahala yang sangat besar bagi siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus harta bendanya dan dalam mengurus anak-anaknya. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ini sama dengan firman Allah La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk dia emban. Untuk dia pikul. Fattaqullaha mastata'tum. Ayat ini sudah menjadi kaidah dan dipakai di sekian banyak di bab-bab fikih. Baik. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan, ya lakukan apa yang kita mampu. Lakukan apa yang kita mampu melakukannya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, silakan dalam kondisi duduk Anda melakukan salat. Fa illam tastati fa 'ala jamb. Kalau tak mampu pula, maka silakan kalian salat sambil berbaring. Barakallahu fikum. Puasa juga demikian. Fa in kuntum mardha aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan sehingga kalian tidak bisa puasa Ramadan, maka silakan kalian ganti di hari-hari yang lainnya. Barakallahu fikum. Haji juga demikian. Ketika Anda belum memiliki kemampuan, kesanggupan untuk melakukan ibadah haji, kewajiban itu belum ada di atas pundak Anda. Dan seterusnya. Ini namanya fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u. Dan hendaknya kalian mendengar dan taat. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami menentang. Kami berpaling. Kami tidak mau menjalankannya. Barakallahu fikum. Akan tetapi kaum muslimin diajak untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Baik. Terus lanjutannya? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat ini mengatakan kepada para sahabat karena mereka merasa berat dengan ayat ini, ya Rasulullah, dengan bisikan-bisikan hati saja kita sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian mengatakan sami'na wa asaina sebagaimana yang telah dikatakan oleh umat-umat terdahulu. Tapi hendaknya kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di Surah Al-Baqarah, barakallahu fikum. Baik. Aman ar-rusul bima unzila ilayhim rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini barakallahu fikum tuntunannya. diperintahkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa ampiku khaira, dan hendaknya kalian menginfakkan dari kebaikan yang Allah berikan kepada kalian berupa harta benda dan yang lainnya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Silakan berbagi. Anda diberi harta, silakan berbagi harta. Anda diberi ilmu, silakan berbagi ilmu. Anda diberi jah wal manzilah, silakan manfaatkan manzilahnya dan jahnya untuk membantu orang lain. Dan yang lainnya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tetap kembali kepada diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Jika sekiranya kalian mengutangi Allah dengan utangan, bahasanya bahasa ngutang, padahal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar untuk apa? Memicu dan memacu kita untuk bersedekah, mengimpakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan mengimpakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas dengan jiwa yang lapang, barakallahu, bukan keterpaksaan, barakallahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yudha'ifhu lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya untuk kalian pahala-pahalanya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Subhanahu wa taala sama satu satu biji gandum. Ditanam, barakallahu fikum, gandum ini sama seperti padi, dia beranak pinak, barakallahu fikum, tujuh batang naik. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap batang ini, setiap cabang ini akan menghasilkan 100 butir. Satu butir, barakallahu fikum, biji gandum kali 7 jadi 700 dari satu. Tidak cukup sampai situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bukan 700 kali lipat saja. Ribu-ribu kali, bahkan boleh jadi miliar-miliar kali. Subhanallah. Yudha'ifhu lakum, Allah lipat gandakan untuk kalian. Ini rahasia kesuksesan, barakallahu fikum. Dengan cara infak, bukan dengan cara berlaku kikir. Kesuksesan, barakallahu fikum, dibangun di atas ini. As-sadaqah wal infaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqallahu riba wa yurbi as-sadaqat. Barakallahu fikum. Riba bahasanya bertambah. Artinya bertambah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqu, Allah menghancurkan riba itu. Tidak ada berkahnya sama sekali. Iya, mungkin sekarang banyak, tapi akan berakhir dengan kehancuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa yurbis sadaqat, Dan Allah melipat-lipat gandakan. Barakallahu fikum, sedekah-sedekah itu pahalanya dan harta itu sendiri dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok orang yang senantiasa berbagi dan memberi, hartanya senantiasa luar biasa. Ini karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ifu liman yasha wa yaghfir lakum. Tidak cukup dengan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan harta kalian dan melipat gandakan pahala kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekah. Wallahu syakurun halim, dan Allah Subhanahu wa taala syakur. Baik. Allah Subhanahu wa taala syakur, senantiasa mensyukuri orang-orang yang berinfak di jalannya, sedikit atau banyak. Bukan itu yang menjadi perhitungan. Yang menjadi perhitungan adalah keikhlasan Anda. Kelapangan hati Anda ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ditengok sedikit banyaknya, bukan. Seperti orang-orang munafik, semuanya dikomentari. Ketika seorang sahabat membawa banyak sedekah, mereka mengatakan apa? Wah, riya. Wah, ini riya nih. Sudah pamer dia. Subhanallah. Begitu yang datang membawa sedekahnya hanya orang menabur yang satu loku, dua loku cuma. Barakallahu fikum. Dia pun komentar, Allah tidak butuh pemberian yang sedikit seperti ini. Nah terus, banyak Anda katakan riya, sedikit Anda katakan terlalu sedikit. Barakallahu fikum. Memberi pun tidak perlu, tidak harus kaya orang baru bisa memberi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyumtik du sa'atin min sa'ati." Silakan berimpak orang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang banyak silakan impak banyak, yang pertengahan silakan impak sesuai dengan keadaannya, yang sedikit juga impak sedikit. Karena itulah memang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak butuh banyak. Untuk kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyukuri dan menerima infak-infak hamba-hambanya. Halim, dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut. Barakallahu fikum. Tidak menyegerakan hukuman terhadap orang-orang yang membangkang. Masih diberi tangguh. Alimul ghaib wa syahadatil azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang mengetahui permasalahan ghaib dan permasalahan yang nampak. Al aziz, maha perkasa lagi maha bijaksana. Barakallahu fikum. Ini akhir dari surat Taghabun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu, ilmu yang bermanfaat, dan menambah untuk kita iman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.